Iya, oke. Tukul arwahnya saja mengatakan dan menyebutkan, inilah Ratu Pop Dangdut Koplo Jawa Timur Indonesia. S-E-R-A Sera Juwangi Boyolali Bergetar.